Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang ke-89 dan 90. Qala Allahu ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima hum wa kanu min qabli yastafthuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullahi al-kafirin bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bagyan ayunazzilallahu min fadlih ala man yashau min ibadih baba'u biqadabin ala qadab walil kafirin adabu muhin. Masih terkait dengan Bani Israel, Yahudi. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, tatkala datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan Quran adalah kalamullah, kitab yakni Al-Quran, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang bersama mereka, yakni Taurat. Ada dua makna, makna musaddiqun. Yang pertama, kata Syekh, annahu hakama bisidqiha, yakni Al-Quran datang itu membenarkan iya tentang adanya Taurat. Bahwa pernah ada kitab turun kepada Nabi Musa di kitab Taurat. Mana yang kedua, musaddiqul lima ma'ahum, yakni Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni isinya cocok sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam dalam Taurat, dalam Injil. Itu mana musaddiq. Tapi yang perlu kita ingat, ini Taurat, Injil yang belum mubaddal muharraf. Ya, pernah ada Taurat dan Injil turun kepada Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam, dan isinya Quran sama seperti yang ada dalam Taurat dan Injil dan menyempurnakannya. Ini Taurat dan Injil yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa yang belum dirobah-robah, ditahrif-tahrif, diganti-ganti oleh para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasara. Karena Taurat dan Injil sekarang ini, kata Syaikh Fauzan Hafizullah dalam Syarah Masail Jahiliyah, imma mubaddal muharraf wa imma mansukh. Yang tidak ditahrifnya, ditabdilnya dimasukkan oleh Al-Quran Al-Karim. Sehingga wajib diimani, dan ini yang maksud yang diamalkan adalah Al-Quran Al-Karim. Kata Taurat dan Injil yang ada adalah muharraf, mubaddal atau mansukh oleh Al-Quran Al-Karim. Syahid mereka ketika datang Al-Quran yang telah mereka ketahui dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu, dan mereka dulunya sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, yastaghfiruna 'ala alladziina kafaru, mereka mengancam-ngancam orang-orang kafir, maksudnya Quraisy, musyrikin Quraisy. Alladziina kafaru sini yani musyrikin Quraisy. Iya, mereka berkata bahwa saya akan datang Nabi yang kami dengan akan mendapatkan fatah, mendapatkan kemenangan dalam melawan kalian. Mengancam akan bisa mengalahkan Quraisy. Iya, ketika nanti datangnya Nabi yang mereka dapatkan kitab-kitab mereka. Tapi ternyata ketika datang Nabi membawa kitab dari Allah, kafaru, mereka mengingkarinya. mengkufurinya, ingkar, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum, saya ulangi, wa kanu min qabli yastafihuna alladziina kafaru. Mereka dulunya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab, yastafihuna alladziina kafaru, mereka iya mengancam-ancam, menyatakan kami akan mendapatkan kemenangan atas kalian, wahai orang kafir, wahai orang Quraisy. Itu dulunya demikian. Falamma ja'ahum ma 'arafu, tapi tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka tahu dalam kitab-kitab mereka tentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, ternyata mereka malah mengingkarinya. Iya, karena ternyata datang bukan dari Bani Israel, ternyata datang dari bangsa Arab. Iya, bukan dari turunan Ishak, ternyata dari turunan Ismail alaihi wasallam. Mereka mengingkarinya. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas mereka orang-orang kafir. Bi sama ishtaraw bihi, ishtaraw kata Sulaiman maknanya ikhtaru bihi. Maka alangkah jeleknya apa yang mereka pilih dengannya anfusahum, untuk diri mereka. An yakfuru bima anzalallah, apa yang mereka pilih yaitu mengingkari apa yang Allah turunkan di Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa mereka mengingkari? Bagian ini maf'ul li'ajli, maf'ul li'ajli. Kenapa mereka mengingkari apa yang telah mereka tahu? Mereka malah memilih kekufuran, mengingkari Al-Qur'an. Bagian, karena bagi. Bagi ini yakni karena permusuhan yang didasari hasad. Kata Muhammad rahimahullah taala, sebagian mengartikan bagi di sini hasad, tapi sebetulnya lebih khusus daripada hasad. Memang di antara sebabnya adalah hasad, karena mereka dengki ternyata yang datang bukan dari Bani Israel. Karena bagian, karena mereka iya melampaui batas, iya mereka penuh dendam permusuhan karena hasad, mereka pun mengingkari Al-Qur'an yang datang, lebih memilih kekufuran. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha min ibadihi, karena mereka bagian, karena mereka merasa tidak senang, mereka benci, mereka hasad, Allah turunkan karunia-Nya yakni Al-Qur'an, wahyu kepada hamba yang Allah inginkan kehendaki, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari bangsa Arab, dari turun Ismail. Ketika yang datang itu Nabi Muhammad, mereka lebih memilih kekafiran untuk diri mereka. Kenapa? Karena merasa tidak senang, karena bagi, karena kebencian, hasad, ternyata Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, mereka pun pulang kembali dengan kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Yang artinya mereka melakukan beberapa sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah yaitu yang sudah kita baca. Iya, mereka istakbarunil haq. Mereka bersombong dari al-haq yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sudah kita baca. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum? Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, karena mereka tadi mengingkari, mengkufuri apa yang pernah mereka tahu. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Yang pada dalam ayat yang lain kita baca ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu persis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka seperti mengenal anak sendiri. Ternyata mereka mengingkari. Sebab yang ketiga, ghadab datang dari Allah adalah karena mereka membunuh para nabi, mendustakan para nabi. Ini tiga sebab ghadab, sehingga dikatakan baba'u bighadabin 'ala ghadab. Mereka pun kembali dengan kemurkaan Allah di atas kemurkaan yang lainnya, karena melakukan beberapa sebab kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin. Maka bagi orang kafir itu akan ada azab yang hina, yang menghinakan. Ini ayat ke-90. Faedahnya banyak sekali. Sebenarnya menyebutkan 17 faedah yang saya baca. Kita baca sebagiannya. Di antara boleh sebutkan di ayat ini, kata Allah rahimahullah, yang menunjukkan tadi saya sebutkan Al-Quran itu adalah min indillah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran datang dari Allah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka orang Yahudi itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus. Nabi Muhammad akan menang. Sehingga mereka mengancam orang kafir Quraisy. Wa kanu min qablu yastabtihuna alladziina kafaru. Iya, nanti kami akan mendapatkan kemenangan. Iya, menang atas kalian ketika datangnya Nabi. Begitu kurang lebih. Tapi ternyata yang berikutnya, mereka Yahudi lam yakhda'u lil haqq. Tidak mau tunduk kepada al-haq. Iya, yang datang, yang telah mereka tahu. Iya, tadi karena sebab baghi, karena sebab hasad. Yang berikutnya, dari ayat Allah, fala'natullahi al-kafirin, menunjukkan bahwasanya mereka, orang-orang kafir itu, pantas mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala'natullahi al-kafirin. Kemudian, di antara yang boleh sebutkan kata rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya kufurnya Bani Israel itu karena sebab baghi dan hasad. Dalam surat Al-Baqarah nanti ayat yang, dalam ayat yang berikutnya kita baca, atau mungkin tahun depan insyaallah ada kesempatan dan waktu ada umur. Ya, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan. Ini dia pusing. Mereka bukan hanya kafir, bahkan mereka ingin orang beriman kembali kepada kekafiran karena sebab hasad. Kufurnya mereka itu karena baghi dan hasad. Kemudian dia yang boleh sebutkan, kata Syekh bin rahimahullah, ayat ini menunjukkan annal ilma min a'wami fadillah zawaza. Ilmu itu adalah termasuk karunia Allah yang paling besar. Ilmu adalah termasuk karunia Allah yang paling besar. Sehingga mereka orang-orang Yahudi iri, dengki. Iya. Datangnya wahyu ilmu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian an yunazzilallahu min ba'di ala man yasha'u min ba'di. Kemudian terakhir yang boleh sebutkan, qad abul rahimahullahu ta'ala anal mustakbir yu'aqabu binaqidi hali. Orang-orang sombong itu dihukum, disiksa dengan mendapatkan kebalikan keadaannya. Di dunia dia menyombongkan diri, membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, tapi ternyata di akhirat mendapatkan adzabun muhin, adzab yang hina. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan mereka akan seperti semut yang diinjak-injak. Ini mustakbir. Wallahu a'lam bishawab. Wa tawfiq.